بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kembali bisa berkomunikasi untuk selalu saling menasihatkan kepada al-haq dan kepada kebenaran. Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan dan keistiqomahan kepada kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu upaya kita untuk menjaga keistiqomahan itu adalah terus mengkaji dan mempelajari, saling mengingatkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita begitu berkeinginan, kita besar harapan untuk bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam mengamalkan ajaran agama ini. Pada kajian malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian akidah Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, dan kita akan masuk pada bab yang baru tentang menjauhi kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Salah satu prinsip akidah ahli sunnah adalah mereka menjauhi kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Kita baca ucapan dari al-imam al-muzani rahimahullah. Beliau menyatakan: wal imsaku an takfiri ahli al-qiblah. Dan kita menahan diri dari mengkafirkan ahlul kiblat, orang-orang muslim. Tidak boleh kita mengkafirkan seseorang yang masih muslim. Dia masih saudara kita. Dia masih berhak mendapatkan doa, permohonan ampunan dari kita untuk mereka. Ketika dia masih muslim, dia masih punya hak-hak sebagai seorang muslim. Kita tidak bersikap seperti kelompok khawarij yang mengkafirkan seorang muslim sekedar dengan melakukan dosa besar. Dan kita telah bahas pembahasan tentang ini di dalam hal-hal yang terkait dengan hakikat keimanan wal bara'ati minhum fima ahdathu, dan bersikap berlepas diri dari mereka dari apa-apa yang diada-adakan. Nah, kita tidak setuju, kita tidak ridha dan tidak senang ketika ada saudara kita yang mengada-adakan sesuatu dalam agama ini, melakukan kebid'ahan. Kebid'ahan itu, kata para ulama, ada yang mufassiqah, yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam, ya. Tapi ada juga yang mukaffirah, ada yang membuat seseorang keluar dari Islam. Nah, ma lam yabtadi'u dhalalan, selama orang itu tidak melakukan bid'ah yang sesat, artinya, wallahu a'lam, yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Muzani adalah kebid'ahan yang mukaffirah, yang sudah sampai mengeluarkan dia dari keislaman. فَمَنِ ابْتَدَعَ مِنْهُمْ ضَلَالًا كَانَ عَلَى أَحْلِ الْقِبْلَةِ خَارِجًا وَمِنَ الدِّينِ مَارِقًا. Barang siapa yang melakukan sebuah kebid'ahan yang sesat, yang maksudnya adalah kebid'ahan yang sampai pada taraf kekafiran, wallahu a'lam, maka dia keluar dari barisan ahlul qiblat, bukan termasuk lagi kaum muslimin. Wa minad dini mariqan, dan dia telah keluar dari agama. Ada kelompok-kelompok kebid'ahan-kebid'ahan, terutama yang kebid'ahannya adalah dalam hal i'tiqad, dalam hal keyakinan, yang sudah keluar dari Islam. Nah, seperti Syiah Rafidah, ya, yang mereka tidak meyakini bahwa Quran yang ada yang sebenarnya itu masih kurang. Yang ada di tengah-tengah kaum muslimin ini masih sangat kurang dari yang semestinya. Dianggap para sahabat berkhianat, wal'iyadzu billah, mencerca dan mencaci Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga para sahabat-sahabat yang begitu mulia kedudukan mereka, para istri-istri Nabi yang terhormat. Nah, seperti itu penyimpangannya. Syiah Rafidhah adalah termasuk keluar dari Islam. Nah, dan contoh-contoh yang lain seperti kelompok Jahmiyah yang menolak nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelompok Qadariyah Al-Wulah yang mengingkari takdir, mengingkari bahwa Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadi, itu juga masuk ke dalam kebid'ahan yang sudah sampai pada taraf kekafiran. Ketika mereka melakukan kebid'ahan atau berkeyakinan dengan keyakinan bid'ah yang mukaffirah, maka mereka sudah bukan kaum muslimin lagi. Nah, bahkan kedudukan mereka itu lebih bahaya daripada seorang kafir yang asli. Nah, sebagaimana seorang yang murtad itu lebih, ya, berbeda hukumnya dibandingkan seorang kafir asli. Nah, jika ada seorang wanita ahlul kitab, Yahudi atau Nasara, yang dia memang secara asal Yahudi atau Nasara, kata para ulama, diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menikahi dia. Walaupun yang terbaik tetap memilih kaum muslimah. Nah, tapi halal hukumnya bagi menikahi wanita ahlul kitab. Beda hukumnya dengan menikahi wanita murtad yang menjadi ahlul kitab. Statusnya adalah murtaddah, keluar dari Islam, riddah. Bukan lagi hukumnya seperti ahlul kitab biasa, yang dia tidak boleh untuk dinikahi karena statusnya murtaddah. Nah, dan yang menyebabkan seorang murtad diantaranya adalah ketika mereka masuk mengikuti aliran-aliran kebid'ahan, yang kebid'ahan itu adalah keyakinan-keyakinan yang sudah keluar dari Islam. Nah, kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah di sini, wa yutaqarrabu ila Allah bil bara'ati minhu, dan kita bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, meniatkannya sebagai ibadah, ketika kita berlepas diri dari kebid'ahan, ya, menjauhi kebid'ahan, menghinakan. Karena kebid'ahan itu, ya, fahiyya a'da min wuddatil jarad. Penyakitnya lebih menular dibandingkan penyakit kurap, penyakit kulit yang menular. Baik. Nanti kita akan sebutkan dalilnya yang menunjukkan bahwa bid'ah itu sangat berbahaya, bisa menular. Tingkat penularannya berbahaya. Nah, kita akan sebutkan dalilnya insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Sebelum kita masuk pada hal itu, kita perlu mengetahui definisi kebid'ahan. Apakah yang dimaksud dengan bid'ah itu? Agar kita mengetahui bagaimana cara menghindar dari kebid'ahan. Jangan sampai kita menganggap sesuatu yang bid'ah itu sebagai sunnah. Atau sebaliknya, kita menganggap yang sunnah itu sebagai bid'ah. Nah, definisi kebid'ahan atau ta'rif tentang bid'ah, ta'riful bid'ah, di antara ta'rif yang cukup menggabungkan definisi yang bisa mewakili definisi tersebut yang benar adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Al-Imam Asy-Syatibi mendefinisikan bid'ah sebagai tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghah fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Beliau menjelaskan bahwa bid'ah itu tariqatun fid din. Dan ada penjelasan dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syeikh ketika menjelaskan syarah Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengulas, menjabarkan definisi ini. Secara makna atau secara ringkas kita akan sebutkan apa yang beliau jelaskan. Tariqatun fid din, jalan di dalam beragama. Ya. Itu menunjukkan bahwa bid'ah itu terkait din, agama. Bukan terkait urusan-urusan dunia yang mubah. Kalau urusan-urusan dunia yang mubah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, kita bebas melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi untuk kepentingan dunia kita selama tidak ada larangan di dalam Quran dan Sunnah. Maka bid'ah itu ada terkait dengan din. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dari urusan kami ini, urusan Nabi adalah terkait dengan din. Terkait dengan din. Barang siapa yang mengada-adakan urusan agama, urusan kami ini, maka dia tertolak amalannya. Nah, kemudian bid'ah itu adalah sudah menjadi tariqah, sudah menjadi jalan, sudah menjadi kebiasaan, bukan hanya dilakukan sekali. Nah, kalau dilakukan hanya sekali itu sekedar penyelisihan terhadap sunnah saja, tapi belum menjadi bid'ah. Bid'ah menjadi terlarang atau sesuatu menjadi bid'ah ketika dia sudah menjadi jalan. Ya. Sekarang dilakukan, kemudian besok dilakukan, ada lagi berikutnya melakukan, dicontoh oleh orang berikutnya, dilakukan lagi. Dengan cara seperti itu, dikaitkan dengan cara ibadah tertentu, waktu tertentu, nah, jumlah tertentu, terus berulang hingga menjadi jalan. Maka itu adalah bid'ah. Kemudian disebut juga bid'ah itu mukhtara'ah, yang diada-adakan. Berarti dia tidak berlandaskan dalil. Kalau berdasarkan dalil, dia ada landasannya, ada dasarnya, tidak mengada-ada. Sedangkan bid'ah itu mukhtara'ah, diada-adakan, dibuat sebagai suatu hal yang baru. Dan bid'ah itu tudahi syar'iyyah, menandingi syariat. Menandingi syariat. Ketika sebelumnya syariat atau sunnah Nabi ada di sebuah tempat, ketika ada bid'ah, maka dilupakan sunnah itu. Menjadi mati. Orang lebih melakukan bid'ah tadi. Sehingga sunnah dimatikan. Terdapat hadis Nabi SAW bersabda, "Ma ahdatha qawmun bid'atan illa rufi'a mithluha minas sunnah." Tidaklah suatu kaum melakukan suatu bid'ah kecuali akan terangkat sunnah yang semisal dengannya. Hadis riwayat Ahmad dari Udhaif bin Al-Harith. Al-Hafidh Ibn Hajar menilai sanad hadis ini jayyid di dalam kitab Fathul Bari. Nah, jadi bid'ah itu mematikan syariat. Nah, contoh, di dalam syariat sudah dijelaskan bahwa kalau Jumat, hari Jumat disunnahkan membaca surat Al-Kahfi. Ya, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ada sesuatu amalan berdasarkan sesuatu yang bukan hadis sahih, bukan dalil Quran dan Sunnah, bukan pengamalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Misalkan seorang melakukan kebiasaan membaca surat, katakan surat Al-A'raf setiap Jumat. Dia amalkan itu. Berdalil dengan suatu landasan yang lemah atau palsu. Maka dengan adanya amalan membaca surat Al-A'raf setiap Jumat, itu kemudian membuat orang-orang lupa akan sunnahnya membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Sehingga mati sunnah itu, yang hidup adalah bid'ah. Itu menunjukkan bid'ah itu menandingi syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi at-ta'abbudi lillahi subhanah. Dia memaksudkan dalam menempuh jalan itu adalah berlebihan dalam ta'abbud kepada Allah. Jadi dia niatkan itu sebagai ta'abbud, bukan sebagai wasilah. Memang apa yang dilakukan atau diyakini itu memang sebagai bentuk ta'abbud, ibadah, diniatkan sebagai ibadah. Nah, ada yang disebut oleh para ulama dengan al-masalihul mursalah. Sesuatu yang baru, yang ada, tetapi tidak menandingi syariat dan digunakan sebagai wasilah. Ya, seperti misalkan penyusunan mushaf di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kemudian diteruskan di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Penyusunan mushaf itu tidak dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebabnya, di antaranya adalah karena Al-Qur'an masih terus turun. Wahyu terus turun. Nah, maka menyulitkan untuk dibukukan. Karena itu para sahabat menuliskannya di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang unta, di batu-batu. Nah, kemudian mereka hafalkan ayat-ayat tersebut. Belum bisa dijadikan sebagai buku, dijadikan sebagai mushaf. Nah, tetapi keberadaan mushaf itu tidak menandingi syariat, justru mendukung, ya, membuat kaum muslimin semakin dekat kepada Al-Quran. Yang tidak hafal Quran menjadi termudahkan dengan adanya mushaf. Mereka tidak terhalangi untuk membaca Al-Quran kapanpun dan dimanapun ketika mereka membawa mushaf atau ketika ada mushaf di dekat mereka. Maka ini bukan menandingi syariat, justru mendukung. Demikian juga penyusunan kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, itu tidak menandingi syariat, justru mendukung syariat. Seperti juga penggunaan mikrofon ya, atau alat komunikasi seperti di masa kita dengan internet dan semisalnya, itu di dalam penggunaan yang benar tidaklah menandingi syariat, justru membuat syariat lebih kuat, tersebar, dan mudah dilaksanakan. Nah, seorang yang adzan dengan menggunakan mikrofon, ya, dengan speaker, terdengar lebih kuat, lebih jauh jangkauannya, sehingga manfaat bagi muadzin dan manfaat bagi orang yang mendengar, semuanya mendapat manfaat. Syariat tidak ditandingi dengan itu. Maka itu bukanlah bid'ah. Nah, ini definisi dari Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dan kita sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan akan hal itu. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bid'ah itu ada yang perbuatan, ada yang i'tiqad, keyakinan. Bid'ah secara perbuatan kondisinya secara umum atau secara asal lebih ringan daripada bid'ah secara i'tiqad, secara keyakinan. Nah, tetapi bid'ah yang kecil, ya, itu bisa menjadi besar kalau tidak dihentikan atau dicegah. Sebagaimana di masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi di dalam sunannya, ketika seseorang melakukan kebid'ahan zikir berjamaah, itu bid'ah secara perbuatan. Nah, diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Mereka berkumpul di masjid, kemudian mereka berzikir berjamaah bersama, ada pemimpinnya yang mengucapkan hallilu mi'ah, bertahlillah, ucapkan la ilaha illallah 100 kali, maka jamaahnya mengucapkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibaca 100 kali. Ketika pemimpinnya mengucapkan kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali, maka yang lain juga mengikuti. Demikian. Hingga ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat hal itu, beliau mengingkari dengan keras. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, waihak, waihakum ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum, celaka kalian wahai ummat Muhammad, begitu cepat kebinasaan kalian. Kenapa kalian cepat sekali mengalami kebinasaan, padahal pakaian-pakaian dan bejana-bejana Nabi masih belum rusak, masih ada. Nah, diingkari dengan keras oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian dijelaskan oleh perawi hadis itu bahwasanya mereka melihat kebanyakan orang-orang yang hadir di dalam majlis zikir bid'ah tadi itu ikut di dalam fitnah di Nahrawan yang ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kelompok-kelompok Khawarij. Nah, artinya kata para ulama, dari sebuah kebid'ahan yang kecil yang berupa perbuatan itu meningkat-meningkat hingga menjadi sebuah kebid'ahan yang besar, kebid'ahan Khawarij yang menjadi sebuah akidah. Nah, dan ini ditekankan oleh para ulama bahwa kebid'ahan dari yang sekecil apapun hendaknya dihindari, dilarang, ya, dicegah umat darinya. Kata Abu Kilabah rahimahullah, salah seorang tabi'i, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu as-saif. Tidaklah suatu kaum melakukan sebuah kebid'ahan kecuali nanti ujung-ujungnya mereka akan menghalalkan pedang, menghalalkan darah kaum muslimin. Bid'ah apapun berbahaya. Nah, dan Nabi SAW memerintahkan untuk menjauhi kebid'ahan dan menjauhi orang-orang yang berpemikiran bid'ah, ahlul bid'ah. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Jika kalian melihat orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka itulah yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ketujuh. Fahdharuhum, tahdirlah mereka, jauhilah mereka, hindari mereka. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu landasan para ulama Ahlus Sunnah yang menunjukkan bahwa meninggalkan kebid'ahan dan ahlul bid'ah itu bagian dari ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Allah melarang kita duduk-duduk dengan orang-orang yang semacam itu. Maka kita meninggalkan itu bagian dari bentuk ibadah. Nah, kebid'ahan itu adalah kemungkaran. Sebagaimana kesyirikan dan kemaksiatan juga kemungkaran. Maka kita berusaha meninggalkannya, mengingkarinya sesuai kemampuan kita. Kalau kita memiliki kemampuan mengingkari dengan tangan, karena kita punya kekuasaan ya, terhadap anak kita misalkan, terhadap adik kita, terhadap orang-orang yang bisa patuh mengikuti perintah kita. Kita mampu merubah dengan tangan, ubahlah dengan tangan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Ubah dengan tangan. Fa in lam tastati fa bi lisani. Kalau tidak bisa maka sampaikan. Ubahlah dengan lisan, sampaikan dengan ucapan, ucapannya hikmah. Nah, fa in lam yastati fa bi qalbih. Kalau tidak mampu maka dengan hati. Ketika kita berada di sebuah tempat yang begitu banyak kebid'ahan, kita tidak mungkin menjauhi mereka semua dalam seluruh aktivitas kita. Tetapi hendaknya kita menjaga diri agar tidak ikut seperti mereka dan juga mengingkari dengan hati kita. Kita membencinya. Nah, maka bid'ah itu adalah kemungkaran dan juga berupa dosa. Nah, karena ada sebagian orang menganggap bahwa bid'ah itu sekedar membuat amalan tidak diterima, tapi tidak dianggap sebagai dosa. Ini adalah anggapan yang salah. Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah itu, ditekankan larangannya hampir pada setiap khutbah dan ceramah beliau dan menganggapnya bagian dari kesesatan dan disebutkan kesesatan di neraka, maka itu bagian dari dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat bukan hanya pelaku kebid'ahan itu, tapi orang-orang yang melindungi kebid'ahan. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا. Dan Allah melaknat orang-orang yang melindungi pelaku dosa besar atau kebid'ahan. Muhdithan itu bisa bermakna pelaku dosa besar. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang layak dihukum had, membunuh, minum khamar, kemudian kita lindungi di rumah kita. Muhdithan juga bermakna orang-orang yang mengadakan sesuatu yang baru, yang mengada-ada. Ahdatha. Nah, ahlul bid'ah. Maka kita tidak boleh melindungi, memfasilitasi ahlul bid'ah untuk menyebarkan kebid'ahannya. Nah, sekali lagi, ini semua bagian dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana kemungkaran yang lain, bid'ah itu ingkari. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim yang tadi kita sebutkan. Jika kita mampu ingkari dengan tangan, jika tidak mampu ingkari dengan lisan, jika tidak mampu ingkari dengan hati kita benci terhadap perbuatan tersebut dan kita tidak ikut serta dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, dan dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bid'ah itu seluruhnya adalah sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Nah, setiap bid'ah dalam pengertian syariat itu semua adalah bid'ah, adalah sesat. Nah, hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani di dalam kalimat yang terakhir bahwa kebid'ahan itu serta ahlul bid'ah itu haruslah dijauhi karena penyakitnya lebih menular dibandingkan penyakit kulit yang menular, penyakit kurap, kudis. Nah, disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dalil yang menunjukkan bahwa bid'ah itu sangat berbahaya, bisa menular. Seperti menularnya penyakit anjing gila, rabies. Nah, disebut di dalam hadis itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalbu bi sahibihi. Sesungguhnya akan keluar dari umatku kaum-kaum yang menjalar pada mereka kebid'ahan-kebid'ahan sebagaimana menjalarnya penyakit anjing gila pada orang yang terkena. La yabqa minhu 'irqun wala mafsil illa dakhalah. Tidaklah menyisakan urat atau persendian kecuali akan memasukinya. Hadis riwayat Abu Dawud dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Maka sangat berbahaya, menular. Itulah yang mendasari alasan para ulama melarang kaum muslimin untuk duduk-duduk dengan ahlul bid'ah atau yang berpemikiran menyimpang. Karena sedemikian cepat penularan itu. Nah, dan hati kita adalah hati yang lemah. Kita tidak bisa menjamin hati kita bisa selamat dari fitnah. Hati kita selalu berbolak-balik. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga hati itu dengan berkumpul bersama ahlus sunnah, mempelajari ilmu dari sumber yang jelas, dari Al-Quran dan sunnah, dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan dengan penjelasan dari para ulama ahlus sunnah yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, baik. Insyaallah sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhal barakallahu fiik. Nah, Ustaz, ada satu pertanyaan, Ustaz. Apakah perbuatan kemaksiatan bisa dianggap sebuah kebid'ahan, terlebih ia terkaitan dengan urusan dakwah? Misalnya, sebagian da'i senang berselfie atau biasa foto bareng dengan tokoh bid'ah dan lain-lain. Baik, pada tulisan. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah perbuatan kemaksiatan bisa dianggap sebuah kebid'ahan? Terlebih ia terkait dengan urusan dakwah. Misalnya sebagian da'i senang berselfie, biasa foto bareng dengan tokoh-tokoh bid'ah dan lain-lain. Bisa saja tercampur dalam satu hal kemaksiatan dan kebid'ahan. Nah, berfoto bersama, ya, makan bersama, duduk bersama, menunjukkan keakraban dengan ahlul bid'ah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan bimbingan para ulama salaf, bimbingan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, bimbingan para tabi'in, atba'u tabi'in. Sebagian ucapan dari para ulama salaf, la tujalisu ahlal ahwa fa inni la aman an yagmisukum fi dhalalatihim. Jangan kalian duduk dengan ahlul bid'ah karena aku tidak merasa aman dari mereka memasukkan kebid'ahan-kebid'ahan mereka di dalam hati kalian. Nah, itu ucapan dari diriwayatkan dari ucapan Abu Qilabah rahimahullah, salah seorang tabi'i. Ya, ada juga yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan ucapan semakna dengan itu. Larangan duduk dengan ahlul bid'ah. Nah, ada kalanya memang sebuah dakwah itu berisi kebid'ahan. Contohnya jika seseorang ingin menarik massa, ingin menarik simpati dari kaum muslimin, kemudian mereka membuat nasyid itu bagian dari kebid'ahan. Kata kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Nah, pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait membaca Al-Qur'an untuk sedekah kepada si mayit. Nah, bagaimana membaca Al-Qur'an untuk sedekah kepada si mayit? Dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah di dalam fatwa beliau bahwa amalan-amalan orang yang sudah masih hidup, orang yang masih hidup bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal untuk amalan-amalan yang telah tersebut di dalam dalil. Khusus hanya amalan-amalan yang ada dalilnya. Beliau mencontohkan sedekah. Sedekah itu bisa sampai kepada orang yang meninggal, karena di dalam hadis riwayat Muslim ada seorang yang telah meninggal ibunya bertanya kepada Rasul bahwa bagaimana kalau saya bersedekah untuk ibu saya. Nabi mempersilahkan dalam hadis riwayat Muslim. Maka bersedekah, niatkan amalannya untuk mayit, itu termasuk amalan yang diperbolehkan secara dalil. Demikian juga menghajikan, mengumrohkan, ya, umrah badal, ya, bagi yang sudah berhaji untuk dirinya sendiri, bagi yang sudah umrah untuk dirinya sendiri, dia bisa mengumrohkan orang tuanya misalkan. Tapi para ulama memberikan catatan bahwa saat orang tuanya masih hidup dulu, memang mereka pernah wajib haji karena mampu, tapi tidak sempat melakukan, kemudian meninggal. Untuk mereka itulah kita hajikan atau kita umrohkan jika kita ingin. Nah, tapi kalau semasa hidup orang tua itu tidak pernah mampu untuk berhaji, selalu kurang. Mereka bukan termasuk orang-orang yang istita'ah, punya kemampuan. Maka tidak perlu dihajikan, tidak perlu diumrohkan. Nah, demikian juga penyebaran ilmu. Orang tua kita mengajarkan kepada kita sebuah ilmu, sebuah bacaan Quran, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Maka ini adalah termasuk yang bisa dilakukan oleh orang yang hidup, bermanfaat bagi orang yang meninggal, karena ada dalilnya. Nah, kenapa dibatasi hanya yang ada dalilnya? Karena secara asal, seorang yang sudah meninggal terputus amalannya. Nah, in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam meninggal, terputus amalannya kecuali tiga hal. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih. Shadaqah yang mengalir pahalanya, shadaqah untuk masjid Ahlus Sunnah, ma'had Ahlus Sunnah yang dipakai untuk pembangunan dakwah terus mengalir, selama itu dimanfaatkan. Kita meninggal, kita dapat aliran pahalanya. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Aw waladun salih yad'u lahu, atau anak kecil yang mendoakan istighfar untuk orang tuanya. Nah, afan, soalan luar pengajian, apakah yang seharusnya dilakukan dengan plasenta atau uri selepas kelahiran bayi, apakah bisa dibuang begitu saja? Naam, dibuang begitu saja, ditanam, dikubur di dalam tanah, nah, cukup begitu saja. Nah, bagaimana menentukan celaan terhadap seorang ulama itu tidak termasuk kelakuan ahli bid'ah? Nah, perlu dilihat keadaannya, ya. Tetapi secara asal salah satu ciri ahlul bid'ah itu adalah celaan mereka kepada ulama Ahlus Sunnah. Nah, celaan mereka terhadap ulama Ahlus Sunnah itu hukum asal. Walaupun untuk mentakyin, memastikan apakah ini celaan yang masuk ke dalam kategori kebid'ahan atau bukan, perlu dikaji lebih lanjut. Tiap kasus berbeda. Dan kita butuh bimbingan para ulama untuk menilainya. Nah, tapi secara asal, kebiasaan ahlul bid'ah itu al-waqi'ah ala ahlil athar. Kata Abu Hatim al-Razi, kebiasaan ahlul bid'ah, ciri ahlul bid'ah adalah celaan mereka kepada ahlul athar, kepada ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang dengan Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.